بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، segala puji bagi pencipta alam semesta Al-Aziz Al-Khaliq Al-Wahid Alladhi huwa As-Samad Alladhi huwa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengangkat langit-langit, menciptakan unta, mempasangkan bumi dengan gunung-gunung, dan telah membentangkan bumi dengan hikmah, kekuasaan dan rahmatnya terhadap alamin, semesta alam. Dan selawat kepada utusannya yang termulia Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan juga marhaban atas kedatangan dari teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, yang berkenan untuk menghadiri majlis kita, kajian kitab Tafsir Al-Aisar. Kali ini insyaAllah kita bahas ayat 265 sampai 267, masih tentang masalah-masalah sedekah, dan kita akan berusaha meraup faedah ilmiah, tarbawiyah, aqidiyah yang ada dalam ayat-ayat berikut insyaAllah ta'ala dari ayat 265. Tafadhal ya Syekhul Islam, anta taqra'il ayat wa tarjamatah wa ba'da dhalika taqra' tafsirahu. Ya, tafadhal. Ya, na'am. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya dalam mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Tafsir Al-Aisar. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan kerugian dan penyesalan orang-orang yang menafkahkan hartanya karena pamer, sambil memperingatkan kaum mukmin agar tidak melakukan hal seperti itu, Allah Ta'ala menyebutkan dan mendorong agar mereka menafkahkan hartanya karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan pahala akhirat yang disediakannya. Ya, lanjut. Watasbita min anfusihim, yakni dengan sungguh-sungguh yakin bahwa Allah Ta'ala akan memberikan pahala balasan dari empat itu. Perumpamaan mereka dalam mendapatkan ridha dan pahala besar dari Allah Ta'ala yang diharapkan itu. Bagaikan taman yang berada di tempat tinggi yang sering ditimpa hujan lebat, lalu menghasilkan buah dua kali lipat dibandingkan dengan kebun lain. Karena kebun itu berada di tempat yang tinggi, maka kalau tidak mendapatkan hujan lebat, maka kabut atau embun atau hujan embun sudah cukup untuk mengairi dan menyiraminya, sehingga akhirnya akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Berkata Allah Azza wa Jalla, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Kali ini kembali Allah Ta'ala menyuguhkan kepada kita permisalan mathal dalam Al-Quran, yang mana permisalan dari Allah adalah permisalan yang paling sempurna, paling tinggi. Permisalan alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang membelanjakan hartanya, ya, menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya. Amwal jama' dari mal, amwal jama' dari mal, ya. Amwalahum berarti maf'ul bih, amwalahum, kemudian disandarkan kepada hum, hum berarti milik mereka, menunjukkan bahwasanya harta-harta tersebut, ya, dinisbatkan kepada mereka, punya mereka, bukan punya siapa-siapa. Karena menafkahkan sesuatu yang bukan dimilikinya atau bukan otoritasnya untuk menafkahkan itu, maka itu tidak sah. Ya. Menafkahkan anak istri dari harta orang lain, kalau tidak diizinkan nih, tidak sah itu nafkahnya, tidak berpahala. Ya. Begitu. Alladzina yunfiquna amwalahum. Ya. Dan di sini ayat ini umum. Infak secara umum dengan tujuan dua. Pertama, ibtigha'a mardhatillah. Yang kedua, wa tathbitan min anfusihim. Ya. Yang pertama dulu kita bahas insyaallah. Kalau kita lihat di paragraf pertama tafsir Al-Isar, setelah Allah Ta'ala menyebutkan kerugian dan penyesalan orang-orang yang menafkahkan hartanya karena pamer, ya, ada orang infak karena pamer supaya disebut jawad, supaya disebut sahi. Apa artinya itu? Dermawan atau dermawati, ya, ya kan? Pamer. Supaya disebut suka memberi, ya. Allah sebutkan kerugian dan penyesalan orang-orang yang berlaku seperti itu sambil memperingatkan kaum mukmin agar tidak melakukan hal seperti itu. Akhwat, suara Anda jelas tidak? Alhamdulillah. Ini beda kok ini, ya? Udah sama atau beda? Sama yang kemarin. Ya, alhamdulillah. Mik baru. Jazakallahu khairan Syekh Taufik. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan dan mendorong mereka, memotivasi agar mereka menafkahkan hartanya karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan pahala akhirat yang disediakan oleh Allah. Ibtigha'a mardhatillah. Ya. Apa ibtigha'a? Mencari di sini ibtigha. Yang dicari apa? Mardhat, keridhaan-keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan-keridhaan Allah. Kadang-kadang ibtigha'a wajhillah, gitu kan? Mencari wajah Allah atau mencari ridha Allah, itu sama atau tidak? Mencari wajah Allah, talaban liwajhillah misalnya, dengan mencari ridha Allah, sama atau tidak? Sama enggak? Sama enggak mencari ridha Allah dengan mencari wajah Allah? Sama. Wajah Allah sifat Allah, bukan? Sifat dzatiyah. Ridha Allah sifat, bukan? Sifat Allah Ta'ala. Tapi ridha dengan wajah sama tidak? Beda, enggak sama. Ya. Wajah Allah ya wajah Allah. Dan ridha Allah, ridha Allah. Ya. Sekarang kalau misalnya bilang hadis Nabi SAW, ridha Rabbi fi ridha al-walidain. Hah? Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Kemudian ini ma'rifatnya wajah. Enggak. Jadi wajah dengan ridha beda. Maka kalau misalnya antum lihat dalam nas hadis atau ayat atau perkataan ulama ibtigha'a wajhillah, maka jangan terjemahkan mencari ridha Allah. Ya. Kalau dalam ayat atau hadis atau perkataan ulama, ya, menuntut ilmu liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura misalnya, atau ya di surat apa itu? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Apa artinya? Di surat Al-Insan, coba baca dah. Baca terjemahannya. Bisa lihat kita apakah terjemahan di Indonesia itu mentakwil atau mentakhfif makna sifat. Hah? Al-Insan. Innama nut'imukum li wajhillah. Ya. Mas, maaf Mas, antum di situ aja Mas ya. Soalnya masih kosong. Biar seimbang, kesian mereka termarginalkan. Gimana saya Taufik? Innama nut'imukum li wajhillah. Terjemahannya gimana? Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya karena mengharapkan keridhaan. Nah, kalau terjemah di situ. Baik. Itu terjemahan terjemahan harfiah atau bukan? Bukan. Kalau harfiah maknanya apa? Wajah, wajah di wajah. Itu terjemahan tafsir bukan? Dan dalam Al-Qur'an menerjemahkan Al-Qur'an harus dengan terjemahan tafsir. Muskilahnya adalah, masalahnya adalah, nah tafsir itu bagaimana? Itu benar enggak tafsirannya? Ya. Dan antum bisa melihat mungkin di salah satu mukaddimah dari Al-Qur'an terjemahan dan kalau enggak salah takrir Depak Departemen Agama untuk masalah beberapa hal-hal mutasyabihat atau hal-hal gitu, kami mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ya. Tapi ala kulli hal, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan kalian kepada kalian sekadar liwajhillah. Untuk mencari apa? Wajah Allah. Apakah wajah dengan ridha itu sama? Beda. Tapi apakah orang yang mencari wajah Allah itu sama dengan mencari ridha Allah? Mana ulangi? Apakah wajah Allah dengan ridha Allah itu sama atau beda? Beda. Beda, ya. Buktinya kalau kita bilang hadis Nabi ridha Rabbi ridha Allahi fi ridha al-walidain, maka enggak bisa dimaknai ridha tersebut sebagai wajah. Dan secara bahasa juga wajah asalnya tidak dimaknai dengan ridha. Ya. Oke, gitu. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah orang yang mencari wajah Allah itu pasti dia mencari ridha Allah? Iya. Iya. Berarti konsekuensi orang yang mencari wajah Allah adalah dia mendapatkan atau mencari ridha Allah. Paham? Maka tafsiran dalam tadi surat Al-Insan terjemahan itu terjemahan dengan tafsir harusnya. Memang Al-Qur'an kan diterjemahkan dengan tafsir, dengan pemahaman. Dia bisa dengan harfiah, bisa kacau maknanya. Tetapi kalau tafsirnya juga menyimpang, ya ini juga perlu dikoreksi. Ya. Kita tidak mengingkari bahwasanya orang yang mencari wajah Allah itu pasti mencari ridha Allah. Tetapi kalau diterjemahkan wajah menjadi ridha, itu enggak bisa. Karena di sini bukan bisa. Betul orang yang mencari wajah Allah pasti mencari ridha Allah. Tapi kan sebagian dari ahli kalam mereka menafikan sifat-sifat seperti ini atau menafikan makna hakiki dari sifat seperti wajah. Enggak, jangan bilang Allah Ta'ala berwajah. Kalau Allah berwajah mirip dengan makhluk karena makhluk punya wajah. Ada yang bilang Allah Ta'ala tidak memiliki tangan. Jadi menafikan sifat-sifat ini dan kemudian mengisbatkan konsekuensi dari sifat ini. Jadi bukan memaknai langsung. Jadi seolah-olah dia tidak punya makna. Seolah-olah wajah tidak punya makna. Karena tidak ada nyambungnya. Misalnya wajah dimaknai ridha, tangan dimaknai kekuasaan. Ya. Ya begitu. Ya, jadi maknanya liwajhillah maknanya adalah mencari wajah Allah. Ya. Nah, sekarang ibtigha'a mardhatillah mencari apa? Keridhaan Allah. Apakah bisa dimaknai mencari wajah Allah? Hah? Bisa enggak? Di sini di ayat 265 nih. Yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Bisa enggak dimaknai artinya ibtigha'a mardhatillah mencari wajah Allah? Apakah mardhat di sini maknanya wajah? Enggak. Ya. Baik. Jadi terjemahkanlah sesuai dengan asal maknanya dia. Walaupun betul orang yang mencari wajah Allah yang mencari ridha Allah. Ya, paham di sini ya? Nah, dia membelanjakan hartanya, menafkahkan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Kenapa suami itu ditinggikan tingkatnya di atas istri perempuan? Masalah nafkah kan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa rijal itu qawwamuna 'alan nisa? Karena masalah nafkah yang paling awal, masalah nafkahnya. Ya. Dan dalam menafkahi harta, ya, suami menafkahi hartanya untuk istri, ya, itu harus melepaskan bakhil atau bukhl dan syuh, kepelitan masa bujang itu harus dilepaskan. Ya kan? Mungkin dulu yang laki-laki ketika masih bujang, na'udzubillah, afrit banget, pelit, medit, ya, tangannya terbelenggu, ya. Tapi giliran ada orang makan, dia minta, ini, orang ajar ini orang ini, ya kan? Nah, terus dia ketika sudah beristri, nah itulah mulai nafkah, berbagi hartanya. Ya, konsekuensi harus kayak gitu. Enggak boleh pelit, harus menyuguhkan buat istrinya kebutuhan primer dan sekunder, ya. Dan kebutuhan luxury, ya, seperti mobil kasih ke istrinya misalnya, boro-boro lah. Ya, buat sendiri aja udah enggak bisa napas. Ya, sebulan aja ngutang mau beli mobil. Nah, baik gitu ya. Nah, untuk menafkahi itu membutuhkan apa? Menghilangkan sifat bukhl. Dan sebagian dari pria memiliki itu. Semua pria insya Allah berpotensi untuk mencari nafkah. Tetapi tidak semua pria itu mudah dalam menafkahi. Ya. Belakangan ini kalau anak kan subscribe di YouTube itu net ada TV net ya. Ya kan? Tapi ini YouTube anak enggak pakai TV-nya. Itu kan berita banyak di situ. Anak sampai bosan dengar berita ibu menyiksa anaknya sendiri, ibu membunuh anaknya sendiri, seorang ayah nekat membunuh anak dan istrinya. Itu kayak udah berita kacang sekarang itu kayak udah biasa aja. Setiap pekan ada. Ya. Diantara penyebabnya apa? Diantara penyebabnya bukhl. Diantara penyebabnya kurang baik dalam menafkahi anak istri, ya, atau kurang maksimal dalam berjuang untuk menafkahi anak istri. Karena rezeki dijemput. Kalau tidak berjuang, gak dapat. Ya. Nah, di cerita itu yang di berita-berita. Seorang istri tega membunuh anaknya karena stres. Kenapa? Karena suaminya gak menafkahi dia. Istri kedua stres. Kenapa? Karena suaminya menelantarkan dia, gak menafkahi. Itu kan kasus yang ya bukan saja orang awam yang tertimpa dengannya. Pun yang sudah berilmu pun bisa terkena itu. Tetapi ketika kita mendengar kabar-kabar seperti itu, harus hati itu dilapangkan, jangan dikobar-kobar. melainkan kita doakan orang-orang yang seperti ini selama mereka Muslim, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah dan berikan islah pada keluarga itu. Karena tidak ringan masalah keluarga, kalau sudah masalah perceraian, masalah gak nafkahi, itu udah gak ringan masalahnya. Ya, tidak ringan. Ketika seorang istri itu kecewa dengan suami karena tidak nafkahi atau hal lain, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana sikap istri kepada anak kita gitu. Jadi jangan sampai kita mendurhakai anak kita dengan cara mengecewakan pasangan kita dari segi yang syar'i. Ya, kalau mengecewakan pasangan kita karena mungkin kita panuan di mana gitu, itu ringan lah insya Allah. Tapi kalau kewajiban syar'i, jangan. Nah, untuk menghilangkan atau motivasi dan pendorong tertinggi untuk menghilangkan sifat bukhl, pelit, adalah ini solusinya. Ibtigha mardhatillah. Bahkan bisa dibilang ini satu-satunya solusi untuk setiap orang bakhil. Ya, kadang sifat bakhil ini akhlak yang buruk memang, yang sudah terwatakkan pada seseorang tertentu. Ya, yang kadang-kadang ini bukan bakhil mungkin, tapi irit atau imet gitu. Jadi keluar tuh pengeluaran dikit sekali, padahal hartanya numpuk. Ya, nanya ke istri butuh apa, butuh ini itu, udah minimalisir di winzip, ya kan? Nah, kecilin. Nah, begitu. Dan tabungannya banyak, ya. Masya Allah. Itu perlu apa? Perlu apa? Perlu hati itu di lepas sifat bukhlnya. Ya. Udah lama enggak jalan-jalan, ya, sama anak istri misalnya. Dan itu butuh dana buat jalan-jalan. Ya kan? Nah, lepas itu ikatan kepelitannya. Dan bismillah. Ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a mardhatillah. Karena itu berpahala insyaallah. Begitu. Anak mau sekolah. Mikirin duit kan? Mikirin duit. Tapi mikirin duit sambil berpelit juga. Duh, gak usah dah, gak usah sekolah sekalian. Nah ini, saking pelitnya tuh. Kalau ada kayak gitu ya udahlah. Ya, kalau gak mau menafkahi, itu berarti kan salah satu rukun rumah tangga hilang. Maka sang istri kalau memang tidak bisa bersabar lagi, dia boleh menggugat cerai. Ya. Taib. Ya, jadi itu motivasi untuk amalan infak amwal itu ibtigha'a mardhatillah. Jadi tauhid ini ya, solusinya tauhid. Ya. Wa tathbitan min anfusihim, dan untuk keteguhan jiwa mereka. Apa maksudnya tathbitan min anfusihim ini? Hah? Kalau dikatakan ay tathbitan min anfusihim ay yuqirruna bi anna Allah Ta'ala yuthabbitu 'alayha, yaitu mereka, jiwa-jiwa mereka menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala meneguhkan pahala untuk infak mereka ini. Nah, seperti itu. Sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas, makna tathbitan min anfusihim yaitu tasdiqan wa yaqina. Tasdiqan wa yaqina. Tathbita berarti tasdiq, demi mempercayai, demi meyakini dalam jiwa-jiwa mereka. Bisa jadi antum ketika belum infak, antum agak ragu. Tapi bismillah, saya infak cari ridha Allah. Dan tujuan kedua, supaya saya betul-betul yakin Allah Ta'ala itu menolong saya dan melipat gandakan ya, ganjaran. Bismillah. Ini yang kedua. Yang pertama niatan mencari ridha Allah dan wajah Allah, dan yang kedua supaya makin yakin hati ini dengan keimanan akan kemuliaan Allah dalam pemberiannya. Iya. Betul, coba antum niatkan dua ini para masyaikh dan juga para ummahat. Ya. Antum buktikan dan yakini, ngasih sesuatu ke seseorang, nafkah terutama yang wajib, dan antum ikhlas lillahi ta'ala, maksudnya ada keinginan mentaati perintah Allah. Dan yang kedua, meyakini dengan ini saya makin yakin pasti Allah akan memberikan sesuatu ke saya nanti soal dunia dan akhirat. Maka itu menjadi motivasi yang apa? Terkuat, pendorong yang kuat, dan ternyata betul Allah Ta'ala memberikan sesuatu setelah itu. Dan tentu antum punya banyak cerita dan buktinya insyaAllah. Dihikayatkan juga kata Ibnu Abbas dan kata Qatadah, makna tathbita min anfusihim ihtisaba min anfusihim. Ihtisab artinya golek pahala, nyari pahala. Ya, ini cari ridha Allah dan cari pahala. Gitu. Sehingga ingat beriman billahi wal yaumil akhir. Ya. Orang kalau udah ingat Allah dan hari akhir, itu ringan beribadah insyaallah. Tapi kenapa ya sebagian dari kita mau ibadah itu berat? Ya karena lalai akan Allah dan lalai akan hari akhir, itu aja. Jadi jangkar dari dua itu. Ya. Dan itu tercermin di ibtigha mardhatillah, beriman kepada Allah, wa tathbita min anfusihim, ya. Berpemandangan cakrawala yang futuristik ke depan, ke akhirat nanti ada ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Begitu. Dan tathbit maknanya adalah pengukuhan, peneguhan untuk jiwa mereka. Ya. Karena sedekah itu juga menghasilkan keteguhan jiwa insyaallah. Sedekah menghasilkan keteguhan jiwa. Ketika kita kesulitan pun sedekah lebih meneguhkan hati kita. Iya, kenapa? Karena rasa tawakalnya setelah bersedekah di masa ujian itu lebih kuat tawakalnya insyaallah. Dibandingkan dengan orang-orang di masa lapang. Wajar kalau masa lapang ya wajar. Tapi di masa sempit sedekah itu masyaallah. Ya, apa yang dicari? Ridha Allah, dan yang dicari kemudian penenangan hati. Nanti akan ada balasannya dari Allah. Allah pasti persiapkan, ya. Dan itu ada hadisnya insyaallah nanti kita bahas. Kama tsali jannatin, atau dikatakan sini tafsir Al-Aisar, yakni dengan sungguh-sungguh yakin bahwa Allah Ta'ala akan memberikan pahala balasan dari infak itu. Ya. Perumpamaan mereka dalam mendapatkan ridha dan pahala besar dari Allah Ta'ala yang diharapkan itu bagaikan taman yang berada di tempat yang tinggi yang sering ditimpa hujan lebat lalu menghasilkan buah dua kali lipat dibandingkan dengan kebun lain gara-gara apa? Gara-gara infak sedekah. Ya. Karena kebun itu berada di tempat yang tinggi, maka kalau tidak mendapatkan hujan lebat, maka minimal dapat apa? Tabut atau embun atau gerimis. Udah cukup untuk mengairi dan menyiraminya sehingga akhirnya akan menghasilkan buah yang berlipat ganda tetap. Pak Am di sini permisalnya indah. Antum pernah enggak naik robah? Robah itu seperti gundukan tanah. Ya pokoknya robah itu apapun yang meninggi tanah itu. Ya. Yeah. Tapi biasanya kalau tinggi sekali namanya jabal. Enggak sampai kepada jabal dia. Ya, yeah. Enggak sampai juga kepada tur atau bukit atau haqaf. Tapi dia robah. Ya, yeah. Permisalnya cukup dengan robah. Kenapa? Karena robah ini permisalan minimalis untuk ukuran gundukan tanah. Ada ukuran lebih, bukit, ya kan? Tur atau haqaf. Ada ukurannya lebih tinggi lagi, jabal. Tapi enggak pakai itu kan? Pakainya robah. Kenapa? Maknanya antum sedikit pun sedekah ikhlas insyaallah itu seperti ini permisalannya. Gimana kalau banyak? Ya gitu kan? Taib. Kama tsali jannatin bi robah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama tsali, seperti permisalan jannah. Jannah sama dengan al-bustan. Apa arti bustan? Kebun. Apa bedanya bustan dengan jannah? Ya, bukan fustan, bustan. Kalau fustan itu ada lagi nanti. Ya. Pernah ditanya sama teman-teman yang lainnya waktu di Libya. Kenapa apa sababun nuzul dinamakan bustan? Katanya dulu emaknya lahiran di kebun. Katanya ya, emang enggak tahu benar apa enggak itu. Jadi kalau Si antum lagi bercocok tanam terus, ternyata saking capeknya habis macul, ya keluar itu anak, ya namakan bustan, ya bustanul mazari' gitu misalnya. Apa artinya? Kebun sawah-sawah. Jadi jannah sama dengan bustan, tapi beda jannah dengan bustan. Sama-sama berpohon, sama-sama banyak tumbuhan, tetapi bedanya adalah jannah itu dari berkarakter dari kata jin atau janin, yaitu penutupan, istitar. Ya. Ya, maknanya adalah, sekarang saya tanya, mana yang lebih banyak tumbuhannya atau pepohonannya, jannah atau bustan? Hah? Jannah. Kalau antum di masjid, area masjid, kemudian ada taman-taman, ya, itu bustan atau jannah? Bustan. Tapi kalau antum melihat ilalang di mana pohon gede di mana-mana, sampai kalau antum pakai drone, ya kan? Tahu kan drone kan? Pernah pegang? Mahal ya. Iya. Ana pernah khutbah Id di Bogor ya. Dipakein pakai drone itu. Ana khutbah ada drone, orang jadi ngeliat drone-nya lagi terbang. Ana sebel banget ana tuh, pengen ana lempar gitu pakai apa. Iya, sebel banget ana. Yang satu lagi main lagi. Saya gitu. Yang satu nge-drone samping, orang pada ngeliat drone-nya itu. Ini kalau ana main game ana tembak ini drone-nya ini. Ya, orang lagi cerita di kajian di khutbah Id di Bogor. Ya. Ala kulihal. Kalau misalnya antum pakai drone di atas itu kan, kemudian bawahnya pepohonan yang tidak bisa terlihat kulit bumi jadinya dari atas, maka itu jannah namanya. Ya, itu jannah. Adapun kalau misalnya ternyata terlihat kulit bumi dan cuma rumput-rumput doang, itu bustan. Cuma terlihat pohon paya, pohon singkong, pohon bayam, itu bustan, itu bukan jannah. Iya. Tetapi kalau memang sampai tidak kelihatan sama sekali ada tanah, maka ini jannah. Ya. Gitu. Karena jannah ini menutupi permukaan dasar dari pepohonan-pepohonan itu. Dan begitulah jannah, surga Allah tersifati dengannya. Ya. Tersifati dengan pohon, buah, makanan, ya. Baik. Seperti jannah. Birobwatin, kebun yang ada di suatu robwah. Robwah dikatakan oleh Al-Qurtubi al-makanul murtafi'u irtifa'an yasira. Dia adalah al-makanul murtafi'u irtifa'an yasira. Suatu tempat yang meninggi tapi tingginya itu ringan. Dia enggak tinggi-tinggi amat lah. Ya. Tapi dia tingginya tinggi yang berbeda dengan standar bumi sekitar, gitu loh. Kalau di robah ini kan agak tinggi nih, dari sana ke sini. Ini bukan robah, namanya beda. Ini bukan robah, karena ini ya enggak seperti ini, enggak berbentuk gundukan dia. Ya. Dia agak dataran tinggi, tapi enggak sampai sebukit gitu loh. Kita kan tahu bukit kayak apa. Ya. Nah ini lebih minimal dibandingkan bukit kalau bagi kita. Ya, irtifaknya, ketinggiannya tidak banyak. Tapi yang penting robwah ini kan lafal asalnya dari ribawah atau ribuah, robwah dari roba yarbu. Ya, ini maknanya ziyadah. Ya kan? Riba itu kan maknanya ziyadah, tambahan. Dengan beragam jenisnya, baik tambahan uang, tambahan servis atau lainnya. Yang kalau di istilah syar'i dia tidak sesuai dengan syariat Allah. Ya. Makanya dikatakan kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang berkonsekuensi ada mendapatkan manfaat bagi pemberi pinjaman, maka itu riba ya. Kenapa riba? Karena ada ziyadah di situ. Ada bonus dari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibonuskan, dan terjadinya bonus itu disebabkan adanya hutang piutang, bukan karena tradisi. Ya. Contoh misalnya ini nyantren bikin arisan. Ikhwan pada bikin arisan, masyaallah. Ikhwan pada arisan. Ya. arisan. Berapa orang yang arisan? 12 orang. Dibagi berapa? Per bulan. Berapa per bulannya? Antum bayar 1 juta, ya kan? Jadi 12 orang. Giliran nanti setiap bulan, ya kan? Dan sebulan antum harus store berapa? 1 juta. Syekh Taufik ikut. Ana enggak ikut karena ana telah mentahzir gerakan ini gitu. Syekhul Islam ikut, Pak Sultan ikut. Antum siapa sih namanya? Lama ana enggak. Hah? Hengki. Syekh Hengki ikut. Syekh Abu Naila ikut. Dan sampai 12 lah. Ya, antum ikutan-ikutan aja terus ya. Pokoknya mendingan enggak ikutan. Nah, 12 tuh. 1 juta tiap bulan kan? Nah, ini bagus enggak? Bagus. Arisan itu bagus itu. Membantu ekonomi keluarga orang. Nah, kan diputar 12 bulan. Mulai bulan Januari nanti ada orang pertama yang bakal dapat ya, biasanya gitu kan. Bulan Februari ada lagi. Dan ditayin gitu. Bulan pertama Syekh Taufik. Bulan kedua Syekhul Islam. Bulan ketiga Syekh Ton. Satu bulan pertama Mas Taufik, Syekh Taufik. Dapat dia berapa? 12 juta kan? 12 juta. Kapan dapatnya? Setelah setoran atau sebelum setoran? Setelah setoran enak aja. Berapa setoran udah? Sekarang kan 1 juta di awal bulan. Dealnya pertengahan bulan biasanya nanti tanggal 25 misalnya. Setiap tanggal 25 kita gathering gitu misalnya. Tanggal 25. Ya udah. Antum dapat berapa? 12 juta. Senang gak kira-kira? Ya senang-senang gimana gitu. Senang-senang 12 bulan lagi, 11 bulan lagi masih harus bayar 1 juta-1 juta, ya kan? Tapi sekarang berarti antum dapat 12 juta. 1 juta adalah uang deposit milik antum, bukan uang antum kan? 11 juta uang apa? Hutang kan? Hutang sama siapa? 11 member lain. Betul tidak? Dan kemudian antum dijadwalkan, antum yang dapat, maka antum di rumah. Apa gathering ini? Di rumah kan ya? Betul enggak? Di rumah ya? Biasanya gitu. Ya standarnya gitu. Di rumah antum yang mendapatkan jatah. Berarti 11 orang ini bakal bertamu, berkunjung kan ya? Terus yang menservis itu siapa sekarang? Tuan rumah kan? Tuan rumah ini keadaan dia sebagai pemberi hutang atau yang berhutang? Berhutang 11 juta pada setiap 11 orang, 1 juta, 1 juta. Beliau servis. Ya. Servis ini berupa yang dan mungkin mengucurkan dana juga buat mereka. Apakah ini masuk ke kullu qardin, setiap pinjaman jarra manfaatan, menghasilkan manfaat? Manfaat bagi siapa? Bagi 11 orang yang lain yang enggak ngerasa bahwasanya mereka ngehutangin Syekh Taufik. Kenapa? Karena memang enggak ngomongin tentang akad mereka, yang penting jadi arisan gitu. Enggak mikirin akadnya gimana, enggak mikirin hukumnya. Akhirnya terjadi apa? Riba kan? Riba gitu. Kalau di tempat netral gimana? Iya, bayar sendiri-sendiri. Netral bisa enggak? Bisa jadi solusi itu? Bisa. Iya enggak? Bisa. Sendiri-sendiri. Dan antum pihak peminjam jangan dirugikan dengan itu. Oh, ini yang baru datang ini traktir dong. Nah, ini udah kabur dari rumah dapat tempat netral tetap aja kena gitu kan. Kenapa? Karena mentalnya seperti itu. Mentalnya seperti itu. Itu riba kenapa? Karena ada ziyadah. Antum udah kayak gitu ditambahin dengan servis, ya. Itu rabwah. Asabaha wabil. Terkena apa? Terkena wabil. Wabil di sini apa wabil? Gerimis. Hah? Enggak. Wabil malah hujan lebat. Wabil ini hujan lebat. Iya. Kena wa asabaha, ha ini kembali ke mana? Jannah. Asabaha wabil fa'il, yaitu hujan, ketimpa hujan. Sekarang lebih keras mana? Ketimpa hujan di dataran tinggi apa bawah? Rendah. Lebih keras rendah. Hah? Bukan masalah turunnya. Enggak, masalah lebih deras mana kira-kira kerasanya. Antum pernah enggak kehujanan di gunung? Belum pernah? Hah? Belum pernah naik gunung? Kasian sekali. Ana pernah habis dakwah sama teman-teman dari Kalimantan. Yuk berdua, ya, kita nginep di hutan pinus. Hutan pinus sampingnya ada hutan cemara, itu tempat orang pacaran banyak itu. Udah habis dakwah kita ke sana. Ini di Gunung Merbabu. Berdua doang. Enggak pakai tenda. Bawa jaket aja sama sarung sama selimut. Nekat gitu. Tinggal di situ, bermalam di situ untuk melihat view scenery. Apa namanya? Landscape Salatiga, kota Salatiga jauh sana kelihatan. Indah banget, emang indah banget. Habis isya ke sana. Udah gelap tuh, hutan pinus serem gitu kan. Hutan pinus serem, pokoknya tinggi-tinggi banget. Tapi jarang, tapi pokoknya tinggi-tinggi banget. Itu belum jadi jannah itu. Ya, kalau hutan cemara jadi jannah itu baru disebut jannah. Udah kita duduk situ lama. Udah jam 8, jelang jam 9. Hujan. Wah, bingung lagi tuh. Rumah warga jauh. Gak ada penerangan. Ya udah gitu teman-teman gemuk lagi. Itu kalau misalnya jatuh udah berguling-guling gitu. Sampai kota Salatiga mungkin. Tapi alhamdulillah selamat. Rasanya gimana kehujanan di pegunungan? Waduh, masya Allah. Dingin. Ya dingin lah. Orang gak hujan aja dingin, apalagi hujan. Dingin. Sampai jalan di perjalanan, jalan aspal ada dapat, tapi jarang orang gak ada mobil. Itu udah kayak anak ayam dua bentar lagi mati itu udah. Wah, udah dingin banget itu. Alhamdulillah ada truk. Ya truknya kemudian alhamdulillah iba sama kita. Kita diangkut ke atas. Dari mana aja kan jalan-jalan di gunung. Ya, ala kulihat. Jadi kalau dia di lebih di atas itu lebih kena lagi hujan itu lebih enggak lebih stabil daripada di bawah. Kenapa? Angin masalahnya juga. Angin di atas kan lebih keras. Ya. Karena angin lebih keras itu lebih dingin dan juga lebih terbawa air tersebut. Ya. Begitu dibandingkan dengan dataran yang paling rendah. Ya. Makanya ya subur sekali gunung-gunung itu dibandingkan dengan dataran yang lebih rendah dari, kecuali kalau dataran tersebut adalah wadi. Bukan wadi. Ya, wadi itu air. Wadi. Apa itu? Lembah. Di antara dua bukit ada lembah. Dan lembah itu biasanya air. Ya kan? Itu bagus itu. Ya. Taib. Nah. Kemudian. Fa'atat ukulaha. Karena disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu. Menghasilkan buahnya berapa kali lipat? Dua kali lipat. Maka berbuahan di pegunungan lebih enak dan lebih segar dibandingkan buah di depan rumah antum. Seusaha apa antum menanam jeruk di depan rumah, bagusan yang di sengkedan atau di pegunungan dataran lebih tinggi. Iya. Lebih-lebih kalau misalnya disengkedankan gitu kan, air kan dari atas turun juga ke bawah. Dia tetap kena, udah kena hujan, terngalirkan pula dengan air, maka lebih subur, lebih enak. Lah kalau kita kena banjir ya tenggelam udah itu. Iya kan? Taib. Fa'atat ukulaha di'fain, dua kali lipat. Fa'in lam yusibha wabil fatal. Jika tidak disiram hujan lebat, enggak ada hujan lebat, maka ada tol. Tol ini hujan gerimis yang bisa dimaknai hujan yang tidak terasa oleh antum. Ya. Yang kadang-kadang itu tuh ada hujan tapi saking tipis antum enggak ngerasa. Coba antum naik motor, ada tuh kadang-kadang tipis sekali hujan ini. Atau antum lihat jok motor pas antum parkiran, ini tipis sekali, kecil sekali air-air yang ada di jok ini. Ada di apa namanya tempat duduk ya. Nah, itu menjadi namanya tol. Adapun kalau misalnya wabil itu ya, deras. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab Al-Wabil As-Sayyib, hujan deras. Itu enggak menceritakan tentang banjir Ciliwung, enggak. Ceritain tentang doa-doa, ya. Gitu. Jadi kadang-kadang Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan kadang-kadang para ulama dengan menyebutkan fenomena alam jadi judul buku. Iya, misalnya Ibnu Qayyim juga punya kitab As-Sawa'id Al-Mursalah. Artinya petir kiriman, Masya Allah. Itu 4 jilid. Itu di antara buku yang pertama kali anak beli ketika menjadi talib di Libya itu. Buku yang anak pertama, buku ulama yang pertama anak beli betul-betul secara official. Ya. As-Sawa'id Al-Mursalah, membantah Jahmiyah Mu'attilah. Itu. Nah itu, tapi itu ya isinya bukan masalah-masalah alam, petir, banjir, hujan, gunung atau enggak, tapi membantah kalangan Asy'ariyah terutama, ya. Taib, wa illam yusibha wabilun fatal. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Syekh Taufik tolong dibaca. Gantian. Ayo, Syekhul Islam tolong dikasih Syekh lainnya. فَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang pasti kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, supaya kamu memikirkannya. Tafsir Al-Isar. Inginkah salah seorang dari kamu, wahai orang-orang menafkahkan hartanya, selain diharapkan dari Allah, memiliki kebun kurma dan anggur, dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya, dan terdapat di dalamnya berbagai macam buah. Sedang dia sudah lanjut usia, dan mempunyai anak-anak yang masih kecil dan belum mampu bekerja mencari nafkah sendiri. Kemudian, kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka diterjang angin topan yang panas, dan membakar kebun tersebut. Bagaimana nasib orang yang sudah tua dan anak-anak itu? Demikianlah keadaan orang menafkahkan hartanya karena ria kepada orang lain. Dia akan rugi kehilangan segalanya pada saat dia lebih membutuhkan pada ganjaran itu, daripada ayah yang sudah tua dan anak-anaknya yang masih kecil itu, yaitu pada kiamat. Sebelumnya kan tadi permisalan sedekah atau infak yang betul-betul mencari ridha Allah dan berihtisab untuk hari akhir. Ya. Yang mana itu akan deras itu, ngalir buahnya. Ya. Pahalanya besar. Kalaupun tidak besar, minimal tetap aja dapat embun, dapat hal yang bagus, berfaedah. Ya. Nah sekarang Allah Ta'ala tanya, siapa dia, orang yang diantara kalian bersedekah tapi enggak ikhlas? Ini dipisalkan oleh Allah Ta'ala. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhil wa a'nab. Apakah ada salah seorang diantaramu yang kepingin, ya waddu, ya wadda ya waddu, artinya itu mendambakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, waddu law tudhiluna fayudhilun. Orang-orang musyrikun itu waddu, berandai-andai, mendambakan seandainya kalian itu bermudahanah terhadap mereka. Mudahanah itu apa? Sikap tidak mengingkari kesalahan atau kemungkaran dan menunjukkan seolah-olah setuju, itu mudahnya. Ya. Mudahnya seperti itu. Sikap tidak mengingkari kemungkaran dan menzahirkan seolah-olah ridho atau setuju, itu mudahnya. Ya. Dan sikap mudahana ini biasa dipakai oleh orang-orang yang politikus atau yang ingin mengejar dunia atau jabatan. Ya. Dunia, orang yang suka mencari dunia mudahin. Ada kemungkaran dari orang yang berkepentingan, enggak diingkari dan dia bersikap senyum seolah-olah dia ridho pada kemungkaran itu supaya enggak diusir atau supaya enggak hilang rezekinya. Ya itu. Baik, orang-orang musyrikun dulu kepengin Nabi Muhammad itu enggak nahi munkar. Udahlah, kamu biarin aja kami begini. Udah, nyantai aja lah. Pengennya gitu, pengen seolah-olah diridhoi. Ya. Pengennya sikap damai gitu. Penyakit seperti ini juga menimpa sebagian dari kita. Ya, udahlah, enggak usah saling mengingkari, ini udah ratusan tahun masalah khilafiyah dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai kapan kita berhenti dari khilaf ini, gitu? Sampai hari kiamat, insya Allah. Baru berhenti. Kenapa? Khilaf-khilaf yang menyelisihi dalil, ya, yang menyimpang dari dalil dan enggak punya hujah yang kuat, itu memang harus diingkari sampai kapanpun. Enggak apa-apa diingkari. Ya. Maka jangan pernah menambahkan penyatuan dengan adanya kebocoran di sana sini. Kapal yang bocor di bawahnya, di dasarnya, di pondasinya, itu tidak akan bertahan lama, insyaallah. Tapi kalau misalnya kita betulkan itu pondasi atau dasar kapal supaya tidak masuk air laut ke dalam kapal, maka insyaallah itu lebih betul dibandingkan dengan kita tidak perlu menambal kebocoran ini. Yang penting kita saling waspada, bersatu waspada. Ya, ini salah berpikir. Tambal itu yang bocor. Ya. Dan hilangkan airnya supaya massa kapal itu lebih ringan. Tambal itu celah syubhat tutup dengan ittiba kepada sunnah Nabi dan manhaj salaf dan buang syubhat-syubhat jauh. Maka lebih ringan insyaallah. Lebih enak. Dibandingkan dengan kita yuk sama-sama tetap stay di kapal. Ya, kemudian kita pokoknya udah bersatu aja. Itu kan di bawah ada bocor itu. Udahlah, kamu enggak usah merasa paling benar. Repot kayak gitu. Ya udahlah, saya keluar aja kalau gitu ya. Afwan, kamu tenggelam aja sana sendiri. Ya, kayak gitu. Misalnya. Oke. Ayo waddu ahadukum. Apakah seorang di antara kalian mau mempunyai antakuna lahu mempunyai apa? Jannah. Tadi kan jannah ya. Jannahnya di sini berarti tertutup bumi dengan saking banyaknya itu pohon atau tumbuhan. Ya, jannah di sini min nakhilin wa a'nab. Ada kurma, nakhil dan ada a'nab, anggur. Antum pengen punya kebun kurma enggak? Kalau orang Indonesia kayak kurang suka kebun kurma. Kayak enggak. Kurang terbiasa. Ya. Pengen ini kebun uang, ya. Kebun apa antum pengennya? Hah? Kebun nanas atau kebun jeruk? Hah? Antum mau jadi ini Pak Camat, ya. Nah, antum punya kebun. Ya pokoknya ini kan nakhil dan anab ini. Kenapa kok dikontekskan nakhil dan anab? Ditekskan nakhil dan anab. Karena konteksnya orang-orang Arab menganggap dua buah ini buah terbaik. Makanya Rasulullah SAW pernah mengingkari ada sahabat yang menamai inab sebagai buah karam. Enggak, bukan inab. Inab jangan dibuat karam namanya. Karena karam itu buah mulia yang memberikan banyak faedah. Dulunya buah inab itu buah emas sekali gitu, maksudnya luar biasa karena bisa dibuat untuk khamar. Dan khamar itu di zaman jahiliyah itu sesuatu yang sangat muqaddas, ya. Sesuatu yang sangat spesial. Ya. Meninggalkan khamar bagi sahabat di awal-awal perjuangan dakwah itu berat. Berat. Tapi kenapa kelak jadi ringan? Karena sudah tertanam tauhid dan ittiba kepada Rasul. Orang-orang masih banyak yang riba tuh. Berat banget kan? Ya beratlah, namanya asap dapur, gimana enggak berat? Ya kan, kalau enggak kerja sini kan mikirnya gitu, kalau saya enggak kerja sini mana gitu kan? Berat. Tapi kenapa bagi sebagian orang ringan? Karena enggak kerja di tempat riba, makanya ringan. Ringan ngomongnya. Tapi yang dikerja di sana berat. Kecuali yang betul-betul dia sudah kena dakwah tauhid yang benar. Dia sudah kena spirit menuju sunnah Nabi SAW. Maka mudah ninggalin itu. Maka sebenarnya kenapa kita masih melakukan keburukan-keburukan? Karena kita tidak memporsikan bagian tauhid untuk masalah itu. Oke, tetap aja stay dalam keburukan. Begitu. Ada kalanya seseorang itu sangat bertauhid dalam masalah rizki, tapi tidak bertauhid dalam masalah lainnya. Bisa jadi. Ya, gitu. Nah. Jadi tadi apa? Nakhil dan anab buah yang terbaik di tanah itu. Nah, makanya di Indonesia nakhil, nakhlah disebut korma. Apakah orang Arab ngerti itu? Enggak ngerti. Orang Inggris, Inggris, orang Barat, bahasa Inggrisnya malah jadi tanggalan. Date. Yeah. Nah, kalau di kita, korma. Dari kata kurma, isim tafdil mu'annas. Kamaroh kurma, buah yang termulia artinya. Yeah. Kurma. Yeah. Kalau anggur, dulu anggur pengen dijadiin namanya karom, tapi disangkal Rasulullah, jangan. Kurma yang apa? Nakhl yang betul. Ya. Apakah pohon di tanah Arab cuma ada itu dua doang? Tidak, tapi yang paling mereka sukai itu. Di surga itu emang cuma sungai doang. Enggak kan? Tapi kenapa kalau di Al-Qur'an selalu surga tajrim min tahtiha al-anhar? Karena konteksnya di masa di kalangan Arab ketika itu, kalau dapat sungai itu sesuatu yang luar biasa indahnya, ya enggak? Kalau antum sungai kesannya ya yang terdekat lah itu Condet Ciliwung itu. Ya kan? Maksudnya di kita sungai itu biasa. Ya, coba tanya sama orang desa. Ana sejak kecil di Jakarta kan, lahir di sini. Jadi ketika melihat sungai itu di desa itu berbeda dengan sungai Jakarta. Makanya ngeliat sungai di desa itu anak senang banget, padahal nggak ada apa-apa tuh sungai, nggak ada apa-apa, cuma ada gonggok doang, ada laba-laba melayang di atas kali itu udah senang anak, saking kotaknya anak itu, ya kan? Beda sama yang desa seperti teman-teman yang merasa kan, ngeliat sungai biasa aja. Tapi kok anak enggak? Anak ngeliat sungai kotor itu biasa. Tapi ngeliat sungai yang bersih itu yang luar biasa bagi anak. Gitu. Saking hotanya. Ini enggak tahu pujian atau kelaan berdiri enggak tahu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi di tanah Arab itu anhar, nahar, sungai itu sesuatu yang luar biasa. Makanya Allah Ta'ala janjikan sesuatu yang membuat mereka memandangnya dengan nikmat. Tajri min tahtiha al-anhar, dan itu pun di mintahtiha, mintahtil jannah, yaitu kalau misal di sini di dunia mintahtil jannah, gimana tuh? Ini kan tahtiha, tahtil jannah ya. Maksudnya apa? Apakah maksudnya adalah di bawah permukaan tanah? Atau maksudnya adalah sungai biasa di atas tanah? Atau maksudnya adalah ini pohon jadi kayak payau, apa namanya, mangrove, apa itu Indonesianya, bakau. Tapi anda pikir nggak mungkin bakau, kenapa? Karena ini jannahnya dirubah nggak nih? Nggak dirubah ya, bukan dirubah. Jadi bisa bakau, bisa. Ala kulihal yang penting di situ. Tapi kalau surga nanti, yang lebih rajih adalah tajri min tahtil anhar, maksudnya di bawah permukaan jannah ada sungai air. Ya Allah alam. Itu pendapat yang lebih dibenarkan. Tapi sebagian ulama berpendapat sungai biasa. Ala kulli hal, Allah alam, kita enggak tahu. Seperti apa gambaran tepatnya. Nah. Jadi antum punya apa? punya kebun lebat, pohon yang produktif, dan mengalir sungai di situ. Senang antum, masya Allah. Anda dengarnya aja anda senang gitu. Padahal enggak punya. Ada sih sungai di samping kediaman anda, tapi bau dia. Biasanya disebutnya got sih. Biasanya. Kalau lagi kering itu pohonnya, masya Allah. Nah, kemudian lahu fiha min kulli thamarat. Buat orang, buat kamu di dalam jannah tersebut, kulli thamarat, semua macam buah-buahan, masya Allah. Antum gimana enggak senang? Punya satu padang golf, antum jadikan itu sungai. Antum jadikan teman-teman banyak semua buah di situ. Ya. Antum jadikan seperti taman mini, istana dan seterusnya. Ya. Masya Allah, indah banget itu. Kemudian baik. Antum sampai tua, wa sabahul kibar. Kemudian datanglah masa tua itu. Ya. Antum rawat pelihara kebun-kebun dan sungai jernih itu. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Du'afa ini bisa dimaknai yang belum bisa bekerja karena masih belum baligh mungkin. Ya. Jadi anak-anaknya masih unyu-unyu gitu. Fa asabaha i'sarun. Kebun itu ditiup angin keras. Di angin yang keras itu ada nar. Ada api. Fahtaraqat. Maka terbakarlah kebun yang selama berpuluh tahun dirawat dan dijaga demi keturunan anak cucu kita. Gimana sakit atau tidak itu? Sampai tua kita rawat, pas udah kita tua, bentar lagi itu anak kita warisin ke anak-anak yang masih kecil-kecil, langsung apa? Kebakaran. Itu kan sakit banget. Ya. Mendingan dari dulu aja kebakarannya gitu kan. Biar dipersiapkan habis itu. Tapi sekarang udah bentar lagi saya game over, ini malah kebakar sekarang. Ya kan? Fahtaraqat, lalu terbakarlah. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu pikir-pikir. Bagi orang yang sedekah, nafkah, tapi dengan jalan riya. Antum kan, kita kan butuh dengan amalan kita. Ya. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Innaka kadihun. Apa di situ artinya? Kadih artinya apa? Itu surat insyikok bukan? Surat apa? Coba lihat. Berusaha keras kalau tidak salah maknanya. Betul? Berusaha keras. Yaitu antum sudah berjuang amal. Innaka kadihun ila rabbika kadaha. Sesungguhnya kamu waktu di dunia kadih, seorang kadih. Kadih di sini maknanya adalah berupaya keras, beramal dengan sungguh-sungguh. Maksudnya udah capek beramal. Makanya disebut innaka kadihun ila rabbika kadahan. Dengan adanya maf'ul mutlak ini menunjukkan betul-betul dia bekerja keras. Ya. Karena penambahan maf'ul mutlak masdar, ya, itu menunjukkan terjadinya dia dengan sungguh-sungguh. Misalnya ana dharabtuka dharbatan. Saya pukul kamu dengan suatu pukulan. Berarti betul pukulan hakiki dan sungguh-sungguh. Ya. Nah, antum sekarang di dunia ini udah berupaya sungguh-sungguh ila rabbika. Menuju Rabbmu kan? Maksudnya melakukan suatu amalan. Melakukan amalan-amalan, ya kan? Kemudian ayat kalimat berikutnya famulaqihi. Maka antum akan menjadi mulaqi, yaitu yang menemui hi, menemuinya. Nah, para ulama berselisih pendapat mengenai hi di sini. Ya. Hi di sini bisa kembali ke lafal jalal Allah. Ya rabbika. Bisa juga hi di sini kembali ke lafal kadha. Kalau kembali ke rabbika berarti wahai manusia, kalian sudah capek-capek beramal, menuju Allah, kelak kalian akan menemui Allah, ya kan? Untuk menghisab dan memberikan jaza atas amalan kalian. Tapi kalau famulaqihihi, di sini kembali ke kadha, tafsiran lain, yaitu artinya, wahai manusia, kalian sudah berupaya dengan suatu upaya sungguh-sungguh kepada Allah, dan kala kalian akan bertemu dengan upaya kalian sendiri itu. Yang artinya apa? Setiap dari orang itu akan butuh dengan amalan dia. Ya. Antum akan nanti, ya, kalau amalan antum banyak berkualitas insyaallah, diterima oleh Allah, itu yang sangat antum butuhkan, menjadi bekal untuk lolos dari neraka dan menuju surga. Begitu. Itu modal itu. Ya. Dan itu yang paling kita butuhkan, amalan kita nanti. Yang menemani di kubur kita, tidak mungkin harta, tidak mungkin apa-apa. Amalan. Ya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَحْبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Kenapa kok orang-orang ketika di tiupan kedua, itu mereka saling menjauh dari anak, istri, ibu, bapak, saudara, orang terdekat. Kenapa? Di antara tafsirannya kata para ulama, karena ketika itu masing-masing orang tidak mau atau khawatir amalan dia direbut oleh orang lain. Atau bisa dimaknai juga dalam artian lain, dia khawatir kezaliman dia terhadap fulan atau fulan itu akan Allah hisab, kemudian terhisab amalannya jadi tersedot menjadi amalan mereka, pahalanya jadi tertransfer untuk amalan mereka. Saking apa, semua orang fasik pun mereka berusaha mengorek-ngorek amalan soleh. Kalaupun tidak punya amalan soleh, mereka akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan kepada dunia, ke dunia, untuk amalan soleh. Jadi semua dari kita itu akan butuh dengan amalan soleh, dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan penerimaan Allah Ta'ala terhadap amalan soleh kita. Dan kita harus khawatir dari sekarang. Ya, amalan soleh kita yang mungkin saja banyak dari yang mungkin sedikit itu nggak tahu apakah ada yang telah diterima atau nggak tahu. Jangan nggak tahu amalan anda bagaimana. Tapi kadang-kadang kita merasa bagaimana amalan itu makbul, ada perasaan, yaitu perasaan lezat, enak dan kian dekat pada Allah. Semoga itu adalah tanda-tanda dikabulkannya amalan. Tapi kita tetap, hal itu gaib bagi kita. Ya. Nah, ketika seseorang butuh dengan amalannya dia, butuh dengan apa yang telah dia suburkan selama ini, ternyata hangus itu amalan, hangus itu semuanya, itu kan sangat menyakitkan. Padahal ini udah di penghujung hari, kalau saya tidak mendapatkan keuntungan ini, saya akan binasa. Dan itulah orang yang banyak bersedekah tapi riya, orang yang banyak mengajar tapi riya, orang yang banyak melakukan sesuatu amalan tapi riya, nanti ketika dia di akhirat, Allah Ta'ala tampilkan padanya, kamu jihad, kamu alim, kamu baca Quran, kamu bersedekah, ternyata tujuannya bukan lillahi ta'ala. Dan Allah Maha tahu atas tujuan kita. Ya. Dan ketika itu semua orang butuh dengan amalannya, kemudian Allah Ta'ala menafikan keikhlasan orang yang riya, yang akhirnya mereka diseret menuju ke neraka, padahal mereka sangat butuh akan surga. Ya, semua orang mungkin mengira bahwasanya dia ini mukhlis. Orang mengira dia ini mujahid. Orang mengira dia ini alim. Orang mengira dia ini qari. Orang mengira dia ini jawad, dermawan. Tapi ternyata kendati pun misal semua perkiraan manusia mengira seseorang fulan saleh, tapi kalau Allah sudah tahu apa yang siapa dia, maka semua manusia bersalah dan hanya Allah yang benar. Ya, di sini yang harus lebih kita takutkan, orang yang beramal saleh harus lebih takut kepada Allah dibandingkan orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena orang yang beramal saleh, kalau dia tidak diterima amal salehnya, pasti penyebabnya itu adalah sangat buruk. Ya. Orang yang beramal saleh itu harus lebih khawatir tidak diterima amalannya dibandingkan dengan orang yang tidak beramal. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman dan tidak beramal, apa yang perlu dikhawatirkan? Karena sudah dia enggak punya amalan, enggak khawatir dengan bubarnya amalan. Adapun orang saleh khawatir karena dia sangat memelihara amalan dia. Adapun orang yang tidak saleh, tidak beramal, apa yang perlu dipelihara? Enggak ada yang perlu dipelihara. Tinggal dia jalan langsung aja ke neraka sana. Tapi orang kalau semakin berilmu, dia semakin merasa sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Begitu. Bukankah orang yang berilmu harus lebih sabar dibandingkan yang tidak berilmu? Iya. Ketika antum berilmu, antum harus lebih sabar. Kenapa? Karena antum memegang sesuatu yang tidak dipegang oleh orang banyak. Pertama, kulfahnya, bebannya berat. Kemudian orang-orang itu akan lebih melihat antum dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ada gunanya dilihat, ya kan? Sehingga seolah-olah banyak orang lebih suka kabar tentang kejatuhan antum dibandingkan kejayaan antum. Nah, di sini harus bersabar juga. Kemudian orang lebih suka mendengarkan gosip tentang antum dibandingkan mendengarkan gosip tukang sampah atau tukang apa, tukang bangunan. Enggak lah, ngapain gosipin tukang bangunan? Dosa dapat, faedah enggak dapat. Mendingan gosipin ustaz. Dosa dapat dan mudah-mudahan ustaznya maafin. Enak kan? Gitu. Jadi harus sabar. Oke, okay, kalau misalnya kita udah punya ilmu dakwah kepala keluarga, harus lebih sabar dibandingkan ketika dulu kita belum punya ilmu. Tapi ternyata syaitan membuat kita emosi terus. Ala kulihan. Jangan kita bubarkan pahala amalan kita dengan riya yang mungkin kita mengira sekarang kita aman-aman aja, ntar tinggal mendulang pahalanya. Ternyata pas kita lagi butuh-butuhnya pahala, Allah hancurkan, hanguskan semua itu tanpa bekas. Ya Alhamdulillah. Ini seperti seolah anak pengen berhenti aja kajian ini kok ngomong kayak gini. Takut sekali kita capek-capek udah ini itu, ternyata Allah nilai kita belum ikhlas. Padahal kita mengira kita telah berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat sebaik-baiknya. Padahal di sisi Allah, Allah alam. Baik, lanjut aja untuk fadal. 267 fadal. Yang mau nanya di tulisan aja. Ya. Orang-orang yang beriman, dan bahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan menyicikan mata terhadapmu. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya yang Maha Sempurna. Tafsir Al-Isra. Setelah Allah Ta'ala mendorong kaum mukminin berinfak atau menafkahkan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala dalam ayat-ayat sebelumnya, di sini Allah Ta'ala memanggil orang-orang mukmin dan memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakat dari harta kekayaan mereka yang baik. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Yakni biji-bijian dan buah-buahan. Dan termasuk dari hasil usaha mereka adalah uang dan binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing. Dan Allah Ta'ala melarang mereka bersedekah dengan harta atau barang. Tidak pantas bagimu menafkahkan yang jelek dari hartamu. Sedangkan kamu, seandainya diberi yang seperti itu, kamu tidak akan mau menerima kemuliaan itu. Ini merupakan pendidikan dan pelajaran dari Allah Ta'ala untuk kaum. Pada akhir ayat, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia Maha Kaya, tidak memerlukan makhluk dan untuk mereka. Allah Ta'ala memerintahkan zakat dan sedekah bukan karena Dia butuh kepadanya, tetapi hal itu hanya untuk membuat mereka menjadi sempurna dan bahagia. Karena Allah Ta'ala itu Maha Terpuji dengan pemberian nikmat kepada semua makhluk. Jazakallah khairan jazak. Berkata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kita semua, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah dalam kurung di jalan Allah, harus ikhlas. Min di sini maknanya sebagian dari thayyibat, yang baik-baik dari apa yang kasabtum, apa yang kalian hasilkan, ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wa mimma di sini ataf untuk min ini, anfiqu satu, menafkahkan, nafkahlah kalian dari hal-hal yang baik yang telah kalian dapatkan. Satu. Dan dari apa yang telah kami keluarkan buat kalian di muka bumi ini, di bumi ini. Ya. Jadi setelah Allah Ta'ala mendorong kaum mukmin untuk berinfak dan menafkahkan harta yang dijelaskan Allah Ta'ala dalam ayat-ayat sebelumnya. Di sini Allah Ta'ala menyeru orang mukmin dan memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakat dari harta kekayaan mereka yang baik. Ini untuk apa? Untuk nafkah yang wajibah. Sedekah wajibah seperti zakat. Ya. Kalau min thayyibati ma kasabtum, zakat perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, zakat pertanian, musaqa, muzara'ah dan seterusnya dari penghasilan pertanian dan peternakan. Ya. Begitu. Ya, bisa paham insyaallah? Ya. Tapi enggak kita tafsir masalah zakat sekarang, enggak. Bukan majalnya kita tafsir rinci masalah zakat. Selain Anda juga bukan yang paling kompeten dalam masalah ini, ya. Yakni biji-bijian dan buah-buahan, dan termasuk dari hasil usaha mereka adalah uang dan binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing, dan Allah Ta'ala melarang mereka bersedekah dengan harta atau barang yang buruk. Punya peternakan, ada zakatnya. Ya kan? Dagang, ada zakatnya kalau memang sudah mencapai nisab dan haul. Dan itu agak rumit juga kadang-kadang. Tapi insya Allah Allah mudahkan kalau memang betul-betul mau dia berzakat. Nah, jadi di sini anfiqu dari apa? Dua sisi. Min thayyibati ma kasabtum, hal-hal yang baik yang telah kalian kasabkan. Dan ada sedikit pembahasan dalam tafsir Al-Qurtubi untuk min thayyibati ma kasabtum, masalah kasab bukan kasab yang di dalam teologi Asy'ariyah, ada masalah kasab ada, tapi ini kasab artinya penghasilan. Kasab itu adalah penghasilan yang dihasilkan dari usaha. Ya, adapun kalau penghasilan yang bukan dihasilkan dari usaha, maka itu bukan disebut kasab. Tapi bisa disebut sebagai infak dari orang lain. Anda kasih contoh. Ini kita baca dulu. Kata Imam Qurtubi, al-kasbu yakunu bita'abi badanin wahiya al-ijarah. Pertama, kasab itu bisa dengan cara capeknya badan. Ya, dan ia disebut ijarah. Tahu enggak antum ijarah itu apa? Bukan tijarah, ijarah. Jual beli jasa, ya enggak? Gojek itu ijarah bukan? Iya. Termasuk akad atau bukan? Akad. Ya. Bita'mi badan dengan ta'ab, badan capek enggak? Ada tenaga yang keluar kan? Ya. Baik. Kalau misalnya antum beli cireng, itu ijarah bukan? Hah? Bukan. Ya, bukan ijarah. Ya. Tapi tukang cireng capek enggak? Capek. Emang antum pernah jadi tukang cireng? Hah? Iya, antum jualan PPS misalnya. Ya capek sih capek, cuman bukan itu yang dimaksud. Penghasilan tukang ini halal enggak? Halal insyaallah selama caranya benar. Oke. Okay? Apa yang misalnya sehari dapat keuntungan bersihnya 200.000. Nah, laba tersebut disebut kasab. Karena hasil dari keringat ijarah ngegojek misalnya. Ijarah itu sewa jasa. Ya, sewa jasa. Masuk juga antum pegawai. Pegawai manapun namanya pegawai itu akadnya apa? Ijarah. Maka gaji itu harus diketahui sebelum terjadinya kepegawaian, ya? Ya kerja maksudnya. Iya enggak? Harus. Kalau misalnya enggak ketahuan, ini abu-abu. Enggak ada hitam di atas putih atau putih di atas hitam kan? Syekh Rafi, antum kerja mana? Oh iya iya iya. Berapa gajinya? Kholas, itu nyantai aja, insyaallah memuaskan. Ini apa ini namanya ini? Apakah ijarah? Bukan. Namanya minta tolong. Lah tapi kan saya kasih duit ya? Iya, tapi duitnya kan gak dinominalkan sejak awal, ya gak? Berarti saya Rofi gak tahu antum kan? Sebulan antum kerja mana ya? Sebulan antum jadi tukang tukang apa antum bisa ngapain? Hah? Antum jadi tukang pijit urat anak misalnya. Sebulan anak butuh 8 kali pijit, seminggu 2 kali. Ya. Hari Senin sama hari Jumat. Ya, kalau hari Senin pukul sekali soalnya. Ah, antum jadi tukang pijit anak. Tapi anak bayar antum per bulan. Nih. Berapa set berapa? Udahlah, itu majhul, enggak ketahuan supaya antum lebih ikhlas. Iya. Ini namanya enggak menggaji, namanya bukan menggaji, bukan. Kalau antum menggaji seseorang harus ditentukan nominal gajinya per waktu apa dan berapa nominalnya. Anak bilang udah gaji itu gampang insyaallah, nanti ya, pada awal bulan kasih antum. Tapi enggak ketahuan gaji berapa. Ya kan? Sebenarnya enggak boleh kayak gini. Yang ngegantung kayak gini. Cuman kalau memang dia menservis kemudian akhirnya alhamdulillah mijitin anak terus alhamdulillah. Sebulan selesai. Anak kasih antum amplop. Enggak tahu isinya berapa. Dibuka isinya. Ternyata 5 juta. 5 juta ini kasut bukan, hasil ijarah bukan, bukan. 5 juta ini adalah sedekah dari ana buat antum. Kenapa? Karena ini bukan dalam akad ijarah. Akad antum sukarela, nanti ana feedback gampanglah itu, iya enggak? Iya. Karena kalau akad ijarah harus ditentukan dari awal. Contoh lain, ana diundang kajian. Pakai kak, bukan pakai g, ya. Diundang kajian. Kalau diundang kajian, fadl, ana mau. Ana diundang kajian. Misalnya Syekh Satrio, antum undang ana kajian. Tolong dong kajian di rumah ana. Ana bilang, akhir-akhir, gak apa-apa. Ana datang. Ada gak perbincangan tentang amplop atau apa semuanya? Gak ada kan? Gak ada. Secara urf berlaku, gampang lah itu nanti kan? Ya. Baik. Akhirnya udah terjadi itu. Setelah kajian, ya, ternyata beliau gak ngasih apa-apa kecuali kalimat afwan. Hah? Ana marah habis itu. Ana kemudian whatsappin beliau, Syekh Satrio, wallahi ana gak bakal ngisi lagi tempat antum. Kenapa Sat? Ah, nyari alasan. Tempat antum kurang kondusif, gak enak, agak panas gitu. Afwan, coba cari yang tempat lain aja. Padahal alasannya itu, baik. Ini gak ikhlas ini. Kenapa gak ikhlas? Karena tidak ada akad sebelumnya, ya kan? Ngapain antum ngarepin? Karena antum harapkan apa yang antum harapkan? Sedekah namanya, bukan ijarah. Misalnya, beliau ngundang ana. Setelah kajian beliau ngirim amplop, bukan ngirim, ngasih amplop. Apun Ustaz ini buat antum apa? Transfer atau apa? Baik, ini ngasih amplop ini apa? Apakah ini akad jual beli jasa atau murni sedekah? Sedekah. Kenapa? Karena tidak ada perbincangan sebelumnya kan? Gak ada perjanjian apapun. Gak ada ijarah, gak ada ijarah di sini. Ana ngajar sebagai apa? Keikhlasan ana. Antum ngasih pun fadl silakan, kalau enggak apa sah. Ya enggak ada. Pas ana buka tulisan afwan. Wah. Ya akhi. Antum jahat banget. Menir enggak usah. Ini namanya ngeprank ini namanya. Ya. Nah gitu. Jadi kalau dikasih duit seperti itu namanya sedekah. Dan seseorang gak boleh menerima sedekah ketika dia sudah kaya. Kalaupun dia terima, dia harus menyalurkan kepada yang lebih berhak. Paham di sini gak? Gitu. Anak sudah punya banyak kekayaan anak, alhamdulillah. Misal antum undang anak, kemudian antum ngasih amplop. Dan ayam anak enggak nolak. Ya. Tapi anak udah kaya. Karena ini sedekah bukan kasab anak, maka ada yang lebih berhak untuk sedekah ini. Ya, mungkin thalabul ilm, orang yang mau belajar, fakir miskin gitu. Kenapa? Karena ini sedekah. Beda misalnya kalau misalnya gini. Saya satu itu ya. Afwan Ustaz, antum ada jadwal enggak hari ini? Kosong enggak? Ya, anak kosong. Yang isi tempat anak mau enggak? Ya. Anak bilang, Syekh Satrio, anak enggak mau lagi terjadi yang dahulu kala. Ya. Ana minta antum tolong, ini dari sekarang ana akadkan ke antum. Ya. Prosesi sekian misalnya. Prosesi ana persyaratkan antum kalau mau anak sana ngajar prosesi sekian. Oke, Ustaz, enggak apa, transport juga nainin. Transport sekian, transport. Atau transport gampang lah. Itu sedekah nanti gampang. Transport beda lah. Tapi untuk ana sekian, misalnya 200 ribu misalnya. Oke, enggak apa-apa, Ustaz. Kemudian setelah selesai kajian, wajib atau enggak beliau ngasih ke 200 ribu? Wajib. Nah, ini jadinya apa namanya? Kasab, bukan akad, dan jadinya ijarah. Jadinya ijarah. Dan ini masuk ke kasab ana, hak ana. Itu bedanya. Dari mana perbedaannya? Dari adanya, pertama ada enggak pengakatan gitu loh. Kalau ada pengakatan berarti ijarah maksudnya. Jadi, antum kerja di gedung manapun itu ijarah antum, sebagai ijarah. Antum disewa jasa antum, nanti dibayar di waktu yang ditentukan gitu. Nah, itu kasab. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah dari hal yang baik dari kasab kalian, di antaranya kasab ijarah tadi. Kata Al-Qurtubi kemudian, au bisa juga dengan cara muqawalatin fi tijarah. Berdagang. Dan itu ada di mana? Al-bai', jual beli. Jual beli pada umumnya bartering, barter, ya. Itu kasab, bukan namanya kasab. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bazzar, sebaik-baik makasib itu apa yang dibuat oleh tangannya. Yang sebagian ulama menafsirkan maksudnya jual beli. Ya, yeah. Antum jualan, makin sebaik-baik keuntungan, sebaik-baik kasab insya Allah. Dan itu termasuk mengalap keberkahan dengan berjual beli. Gitu, iya enggak? Ya. Yeah. Jual beli di sini artinya mubadalatu malin bimalin ala sabili at-tamlik. Menukar benda atau harta kepemilikan dengan harta kepemilikan lainnya dengan tujuan saling membuat orang lain memilikinya. Itu jual beli. Begitu. Ya. Adapun kalau tidak seperti itu namanya sedekah. Iya enggak? Misalnya Syekhul Islam, antum mana pinjemin pulpen? Oh gitu ya, enggak apa-apa. Tapi kemudian setelah ana balikin pulpen, kemudian ternyata antum ngasih ana kue. Jual beli atau bukan itu? Antum ngasih ana kue kan? Berikan ana kue untuk ana miliki enggak? Iya. Iya. Ana minjamkan antum pulpen untuk antum miliki? Enggak. Berarti ini bukan jual beli. Ya, berarti kue ini kasab ana bukan? Hasil usaha ana bukan? Bukan, apa namanya? Sedekah. Itu bedanya, antum bedakan antara kasab dengan hasil sedekah. Kasab itu ada keringat yang tercucur dan ada akad di sana. Tapi kalau misalnya sedekah enggak? Orang kerja di pesantren, ngajar, jadi satpam, jadi mudir, digaji enggak? Digaji. Gaji tersebut sebagai apa? Kasab. Dan itu lebih baik mana? Itu atau hasil sedekah? Kasab. Begitu ya. Antum bedakan itu. Baik. Bagaimana dengan miras warisan? Masuk sedekah enggak? Enggak. Warisan tidak termasuk sedekah. Dia masuk ke kasab. Tapi kasab yang ya alhamdulillah nasib untung aja gitu. Ya, enggak perlu capek-capek dapat warisan. Syaratnya apa? Pewarisnya sudah mati. Ya, itu dia syaratnya. Kalau belum mati jangan dibagi warisan. Ntar ya Allah kasihan itu. Mati aja belum udah pada bagiin warisan gitu. Ya, taunya yang kena warisan dia yang mati, kan repot lagi. Ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Jangan kamu pilih yang buruk-buruk. Nah, tuh. Tidak pantas bagimu menafkahkan yang jelek dari hartamu. Ya. Lalu kamu nafkahkan daripadanya. Walastum biakhidhihi illa an tuhmidu fi. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Yakni tidak pantas bagi kamu menafkahkan yang jelek dari hartamu, sedangkan kamu seandainya diberi dengan yang seperti itu, kamu juga gak bakal mau nerima pemberian kayak gini. Ya. Ini merupakan pendidikan dan pelajaran dari Allah untuk kaum mukmin. Baik dalam sedekah wajib atau sedekah mustahabah. Yang wajib atau mustahab tetap tidak boleh menafkahkan atau afwan. Yang wajib haram menafkahkan zakat kambing atau untanya yang jelek. Dari hasil kalkulasi ternyata zakatnya kena dua atau anak kami yang seusia sekian, kasih anak kami yang seusia sekian, tapi yang jelek, yang picek matanya, enggak boleh, enggak boleh. Ya. Atau sedekah yang mustahabbah, yang dianjurkan. Ya. Kasih ke orang fakir miskin, ah lumayan ini ada duit robek, kasih. sebenarnya enggak boleh, bukan karena apa-apa, tapi karena memang enggak sah itu duitnya, enggak. Sah enggak kita bayar pakai itu nanti? Enggak, jadi enggak boleh kita ngasih ya duit yang sudah apa robek misalnya, terus di sholatip atau di apa gitu. Ya. Enggak bisa kayak gitu. Ya jadi kalau kita pun dikasih sama orang tua kita duit robek pasti enggak mau. Ya, pasti cari dong lain gitu. Atau kita mentalbis. Ya, bayar ya, dengan tebel itu duitnya. Nah, di antara duit-duit itu ada duit 50 ribuan yang udah robek. Mentalbis tuh. Nih. Gitu. Ya. Karena ada yang udah robek. Habis itu cepat-cepat kita pergi. Itu masih berhutang dia sama orang itu. Haram itu. Berhutang dia sama orang itu 50 ribu tadi ya. Begitu. Walaupun orang yang dikasih duit robek itu ridho, tetap enggak boleh. Ya. Ya robek, udah enggak apa-apa lah. Emang ini ujian sabar. Ya kan? Tapi tetap enggak boleh. Begitu. Illa antum bidu fi, melainkan kalian akan memicingkan mata kalian kalau kalian dikasih hal seperti itu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kaya, ghani lagi maha terpuji. Ya. Allah itu maha kaya. Berarti antum harus bertawakal kepada yang maha kaya dalam urusan ekonomi. Dan Allah itu terpuji atas segala perbuatannya, atas segala takdirnya, sehingga kalau misalnya antum ditakdirkan belum kaya-kaya juga, maka antum tetap memuji Allah dengan itu. Karena pasti di balik itu berhikmah. Kalau antum dijadikan kaya sekarang, belum waktunya antum kaya. Belum waktunya antum punya hati yang atau dada yang lapang untuk kaya. Ya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak gak pertanyaan? Kalau banyak karena stop dulu. Gak ada, yaudah. Cuma satu. Dua. Sebenarnya juga mau agak cepat pulang karena nanti sebelum asar ada pergi lagi. Benarkah ketika hidup kita beramal hanya mengharap pahala surga, maka Allah tidak akan melihat wajah kita? Ana tidak tahu ini. Ana tidak tahu. Gak tahu dalilnya mana. Yang penting antum berharaplah pahala Allah di surga, balasan dari Allah, dan orang-orang yang di surga nanti insya Allah akan melihat wajah Allah dengan dalil wujuhu yawmaidhin nazirah ila rabbiha nazirah, wajah-wajah pada saat itu sumringah berbahagia, ila rabbiha nazirah, melihat ke Rabbnya. Ya. Boleh tidak mengikuti reuni dengan teman-teman sekolah dulu waktu aliyah di angkatan 2000? Kok tanya saya kan bukan papimu. Ya udahlah, saya jawab aja. Tidak boleh. Wah, mulai sebel tuh yang nanya. Masa gak boleh sih? Yakin nanya. Kecuali kalau misalnya perempuan semua atau sejenis semua gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa riya yang timbul di hati ketika beramal? Padahal kita sudah berniat karena mengharapkan ridha Allah semata dan berusaha sembunyi-sembunyi ketika beramal. Tapi rasa ujub dan riya itu kadang timbul di hati ini. Anak khawatir kalau amal anak jadi sia-sia di mata Allah Azza wa Jalla. Antum minta sama Allah hidayah dan taufik, dan juga minta sama Allah, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bima la a'lam wa fi ma a'lam, atau semisal dari doa-doa seperti itu, berlindung pada Allah dari kesyirikan, dan juga beristi'anah minta tolong sama Allah dengan lafal Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah akan Allah tolong dan Allah akan netralisirkan kondisi hatinya. Juga mengakui kezaliman diri dengan berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau perbanyak istighfar ketika ada timbul seperti itu. Itu untuk masalah wiritan. Adapun masalah pikiran, pikirkanlah akan najisnya riya. Pikirkanlah akan najisnya riya. Ya. Atau pikirkanlah bahwasanya orang-orang yang antum cari perhatian dari mereka, mereka itu adalah orang-orang fakir. Yang mana mereka tidak akan punya posisi di hadapan Allah Ta'ala untuk apa-apa untuk antum, enggak. Mereka manusia biasa. Pikirkanlah bahwasanya orang yang antum cari perhatian pada mereka, mereka itu punya kesibukan juga nantinya, dan antum tidak akan bisa dipuji oleh mereka senantiasa waktu. Melainkan kalaupun dipuji hanya sementara dan belum tentu lisan mereka memuji, hati mereka berlaku sama. Ya. Dan belum tentu esok hari mereka akan mengucapkan hal yang serupa. Jadi sebenarnya untuk apa kita mencari sesuatu yang tidak pasti dan merugikan seperti itu. Ya, manusia itu berbolak-balik hatinya. Memuji hari ini, mencela esoknya. Ya, mungkin memuji untuk amalan antum yang A, tapi belum tentu dia akan sama memuji amalan antum yang B. Maka ketika kita tahu kekurangan manusia, maka untuk apa kita mencari perhatian dari yang kurang? Maka carilah perhatian dari yang maha sempurna, yang maha bijak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah mengetahui dan mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin menciptakan 7 langit dengan kemahakuasaannya, menciptakan bumi dengan luasnya, dan menciptakan seluruh manusia, merezekikan, membuat mereka minum dan makan di setiap harinya, merezekikan triliunan dari makhluk-makhluknya, dan mungkin masih ada triliunan lainnya yang tidak kita ketahui. Ketika kita mensanubarikan bahwasanya hujan, angin, langit, bumi, semuanya mereka tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, di bawah kekuasaan Allah, maka kita akan mengetahui manusia ini sangat kerdil, sangat kecil, sehingga untuk apa kita cari perhatian mereka? Dan untuk apa kita mencari pujian dari mereka sementara kita belum pasti apakah Allah Ta'ala memuji kita atau tidak? Ketika riya tersebut timbul di hati, maka pikirkan hal-hal semacam tadi, dan suudzonlah pada manusia, suudzonlah pada diri sendiri terutama untuk masalah mencari pujian. Jadi suudzonnya gimana? Ah, dia pun kalau muji paling hari ini doang, apa yang bisa saya dapat kemudian di akhirat nanti? Gak ada. Makhlas. Alhamdulillah ini mengharapkan ridho Allah semata, udah berusaha sembunyi-sembunyi ketika beramal. Iya, tapi tetap aja syaitan itu akan membisikkan, dan kita bisa menegakkan hujjah atas syaitan bahwa saya manusia la yanfa' wa la yadur. Pujian manusia tidak bermanfaat, celaannya pun tidak memberikan madarat kecuali dari kadar yang telah Allah Ta'ala tentukan. Maka hanya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita beramal. Semua dari kita beramal, alhamdulillah. Dan ada bayangan, gambaran, bisikan, ria, kamu bakal ria, kamu bakal pamer dan seterusnya, ada itu. Cuma kalau kita dengarkan bisikan itu, maka kita tidak akan habis memikirkan bisikan itu tanpa solusi. Melainkan kita lawan bisikan itu dengan pemikiran-pemikiran seperti tadi. InsyaAllah akan Allah subhanahu wa ta'ala tolong. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haruskah kita bermadhab? Madhab di sini maknanya apa? Kalau dalam masalah akidah dan keumuman Islam, bermadhab ahlu sunnah itu wajib hukumnya. Bermadhab salaf wajib hukumnya. Tapi kalau misalnya bermadhab di sini yang dimaksud adalah madhab fiqih yang empat, maka tidak wajib. Tidak wajib. Jika iya, jika harus ya maksudnya. Apakah kita tidak boleh mengambil pendapat dari madhab lain? Boleh. Boleh. Kenapa? Mengambil pendapat dari madhab lain tidak masalah. Ini sih ibarat apa, haruskah kita berguru pada Ustaz Fulan? Enggak harus. Ustaz banyak, kecuali kok di sini cuma ada Ustaz Fulan doang, maka ya udah pergi ke beliau aja. Tapi kalau banyak Ustaz Ahlus Sunnah, enggak harus ke Ustaz Fulan aja. Ya. Nah, kalau memang kita harus ke Ustaz Fulan, apakah kita tidak boleh mengambil pendapat dari Ustaz Fulan, dari selain Ustaz Fulan? Boleh. Yang terpenting itu bukan pendapat dari Ustaz Fulan atau gimana, yang penting adalah memang betul atau tidak dalil dan pendalilannya. Dan apa konsekuensinya jika kita mengambil pendapat dari beberapa mazhab yang berbeda? Konsekuensinya antum dituding oleh orang-orang fanatik dengan tudingan yang tidak baik. Itu aja. Dan itu tidak tercela, enggak masalah. Biar aja. Yang kebakarkan mereka. Yang terpenting kita itu beramal. Urusan mengambil pendapat, kalau kita tahu orang itu saleh, bermadhab salaf dan seterusnya, insyaallah kita ikuti. Dan imam yang empat, seperti madhab yang empat yang kita tahu, masing-masing memiliki kebenaran dan mungkin ada hal yang perlu dikoreksi di tiap-tiap madhab. Tapi itu ya silahkan, selama memang berdalil dan menurut antum insyaallah pengambilan dalilnya bagus, maka antum silahkan bertaklid. Tapi bisa melalui perantara seorang alim atau ustadz atau dai. Ya. Adapun yang fanatik tidak boleh. Fanatik di sini dalam artian semua pendapat dalam mazhab Syafi'i itu saya pegang dan enggak boleh orang menyelisihinya. Ini fanatik. Ya. Dan mudah sekali kita bantah dari waqi' atau kenyataan dari para ulama mazhab. Imam Nawawi kadang-kadang menyelisihi yang mu'tamad dari mazhab Syafi'i. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lebih-lebih lagi kadang-kadang menyelisihi pendapat mazhab Hanbali. Dan beliau di antara orang yang paling menisbatkan diri pada mazhab Imam Ahmad. Tapi kadang-kadang menyelisihi mazhab yang mu'tamad dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad. Ya. Ya. Jadi enggak masalah. Soal kotoran kucing misalnya, najis atau tidak. Ya, ada yang berkata, jumhur berkata najis. Minor berkata tidak najis. Boleh enggak kita pilih tidak najis? Kalau memang antum tahu dalilnya dan istilahnya bagus, ya khalas. Ikuti. Ini masalah furu', enggak masalah. Insyaallah. Ya. Imam Nawawi pun menyelisih mazhab Syafi'i dalam beberapa poin. Dalam masalah air musyammas misalnya. Air yang dipanaskan dengan terik matahari di wadah besi. Imam Syafi'i dalam Al-Umm nas memberikan nas makruh. Saya benci itu, saya makruhkan itu. Dengan dalil dari hadis Ibnu Umar. Innahu yurithul baras. Ya, namanya air musyammas ini mewariskan penyakit lepra atau penyakit belang atau misalnya dibuat kulit. Dan kata Imam Syafi'i, la akrahu al-ma' musyammas illa min jihati tibb. Aku tidak memakruhkan air musyammas ini kecuali dari segi kedokteran. Tapi Imam Nawawi dalam al-majmu' mengingkari itu. Enggak ada dalil itu, enggak ada dalil yang sahih. Maka enggak makruh. Ya. Padahal Nawawi masyaallah dalam usaha madzhab Syafi'i penegak mazhab Syafi'i. Ayo menyelisihi dan mengatakan ini tidak ada dalilnya. Apakah kemudian Imam Nawawi kita bilang, wah masya Allah keluar dari mazhab Syafi'i, tidak cocok jadi ulama mazhab Syafi'i? Enggak. Justru yang mengerikan itu satu mazhab Syafi'i semua diikuti, semua yang salah-salah diikuti, enggak apa-apa. Itu Syafi'i. Ya. Kalau kayak ini masih taklid, bisa taklid buta ya seperti ini. Dan kita belajar bukan untuk taklid buta. Wallahu a'lam. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, mohon izin bertanya, semisal ada fulan dan fulanah yang secara zahir sudah terlihat siap menikah namun belum mendapat restu orang tua. Apakah sikap orang tua tersebut termasuk menzalimi anaknya dan calon pasangannya? Kalau lakinya udah datang ke orang tuanya dan tidak ada alasan syar'i untuk apa namanya? Menolak atau menggantung. Kadang-kadang sebagian orang tua tuh digantungin. Udah kamu jajal dulu. Ya, coba dulu. Ya, digantungin enggak tahu sampai kapan. Dan tidak ada alasan syar'i. Ya. Biasanya alasannya itu tunggu dia lulus, tunggu apa kayak gitu ya alasannya biasanya. Ini sebenarnya enggak syar'i itu. Dan ternyata ini anaknya laki-laki atau perempuan itu betul-betul pengen nikah cepat-cepat supaya terhindar dari fitnah. Karena bentar lagi kena fitnah. Orang tuanya yang ya kebanyakan mikir, mungkin kurang tawakal. Ya khalas, zalim. Dan dengan kezaliman itu bisa berakibat buruk buat psikologis keduanya atau salah satunya, atau perilaku keduanya atau salah satunya. Ya. Dan bolehkah jika fulan atau fulanah memberikan nafkah hadiah kepada orang tua masing-masing kemudian berdoa sambil bertawassul dengan amalan tersebut agar Allah melembutkan hati kedua orang tua supaya memberikan restunya? Boleh. Berikan bukan sedekah aja, hadiah. Semoga dengan itu melembutkan hatinya. Karena tujuannya apa? Untuk maslahat. Bukan sekedar tujuan syahwat ya, untuk maslahat supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan dan dipercepat pernikahan atau disetujui sehingga semuanya beres insyaallah. Maka enggak masalah yang seperti ini. Karena tujuannya dari hadiah ini bukan sekadar pacar perhatian. Melainkan jangan ngorok. Melainkan apa? Tujuannya adalah nikah. Dan nikah ada tujuan. Yaitu apa? Ya, menjaga kemaluan, menjaga anak-anak, apa namanya anak-anak, keturunan dan seterusnya, membuat keturunan, menjaga keturunan. Kan mempunyai keturunan. Membuat keturunan dan seterusnya. Ini syar'i bagus. Ya. Yeah. Oke, salah satu teman anak ketika kuliah anak kaget, antum udah nikah aja Masya Allah, tiba-tiba nikah. Perasaan dalam hati anak, perasaan antum selama ini miskin loh, kok antum bisa nikah gitu. Kemudian dia cerita. Padahal beliau lagi boncengin anak tuh, tapi anak kok pikirannya kayak gitu. Ya, yeah. Kemudian dia beliau bercerita. Anak kemarin Ramadan kemarin sungguh-sungguh. Anak ngajar sana sini, cari pekerjaan, ngajar sana sini, sana pernah masuk TV ini, pernah masuk ini, cari duit sebanyak-banyaknya, langsung nikah habis lebaran. Boleh gak seperti itu? Tapi dia ngajar agama, tapi supaya dapat duit. Tapi supaya apa? Cepat nikah supaya terhindar dari fitnah. Tujuannya syar'i kan? Ujung-ujung tujuannya syar'i, maka gak masalah yang seperti ini. Ya? Maka kalau misalnya kita ngajar, tujuannya apa? Supaya dapat duit, supaya bisa tercukupi kebutuhan keluarga, syar'i tidak? Syar'i. Maka jangan antum sekali-kali menuduh orang pengajar, apa pesantren, Masya Allah. Ya. Jangan ngajar pesantren doang, cari dagangan lain, Masya Allah. Dikira ngajar pesantren enak apa? Ya enak insya Allah, cuman dikira gak capek apa? Ya. Maka akhirnya apa? Dibilang gak ikhlas tuh yang dakwah di pesantren, mereka ngambil duit dakwah, Masya Allah. Yang nyetak buku juga gak ikhlas itu, karena apa? Yang nyetak buku, bikin buku, harusnya free, gratis buat umat. Gak boleh dijual belikan, Masya Allah kan. Repot jadi kan. Kan ada effort, ada usaha yang harus dihargai, dan juga ada anak istri yang harus dinafkahi. Makanya seperti ini boleh. Bahkan kalau udah akad jadi ijarah, atau jadi akad jual beli. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita harus mikir tentang pekerjaan orang, jangan langsung kita haramkan atau kita halalkan atau gimana. Mereka juga lihat juga ya, bagaimana. Ya. Juga kita tentang masalah pesantren, ya, itu juga jangan terlalu diprotes untuk pesantren-pesantren yang mahal, karena memang ada kelasnya masing-masing. Jangan diprotes, jangan disamakan dengan kajian-kajian umahan umahat yang kajian-kajian kaya. Ini beda itu, ya, beda konteks. Kalau kajian yang umat kaya itu tidak ada ujrah di sana, adanya sedekah, sedekah. Ya, baik. Kalau di pesantren, kenapa kok banyak sekarang pesantren sunnah terutama yang mahal biayanya, padahal tadinya itu bangunan dari muhsinin, bantuan baik dari Kuwait, dari Saudi atau dari mana, atau dari muhsinin lokal atau bagaimana. Tapi kok pas sudah jadi pesantren jadi mahal? Kita perlu pelajari urusan manajemen, dan juga kita harus melihat real kondisi pesantren. Dan juga kita melihat antropologi pesantren tersebut, bagaimana guru-gurunya. Sekarang gini aja, antum kerja di luar building atau di luar pagar, antum kerja bebas tiap hari naik motor atau gimana, dan kerjanya itu timenya dari jam 8 sampai jam 4 misalnya, ya, hari libur kapan? Sabtu Ahad. Ada gak possibility antum dagang? Ada insyaallah. Side job ada insyaallah. Internet juga bisa insyaallah. Bahkan kadang pakai internet kantor, ya kan? Tapi kalau di pesantren, ustadz-ustadz yang guru tetap dalam, ya, itu gak bisa ngapain. Kecuali ngajar dan mengontrol anak-anak. Mereka menterbiah anak-anak. Jangan samakan dengan kayak kita pekerja luar. Ya, jangan dikiaskan. Jangan disamakan dengan ustadz yang di luar, yang ustadz-ustadz jemaah tabligh dari masjid ke masjid. Ya, anak juga gitu sih. Ya. Maksudnya di sini kita melihat sesuatu dipandang dari konteksnya. Ya. Ketika mereka nggak punya majal dan lapangan pekerjaan side job gitu, dagang atau apa, nggak bisa lagi, maka harus kita maklumi bahwa mereka butuh kebutuhan yang lebih juga. Ya, mana kalau dengan gaji UMR dan cukup. Makanya berapa pesantren sunnah di Jakarta itu besar biayanya, ya kan? Kan pajak itu banyak. Kemudian guru-guru kan juga harus makan, minum, dan juga bertelur dan terusnya beranak maksudnya, ya kan? Biaya ini biaya itu. Nah, kalau mereka dikasih standar gaji yang biasa sebagaimana gaji guru pada umumnya, mereka nggak punya daya kreativitas untuk menambah gaji mereka, kan? Menambah penghasil mereka, sehingga apa? Mereka mikir, kalau saya cuma segini misalnya 3 juta, sementara anak saya udah 3, ya, saya nggak bisa 3 juta doang. Ya udah, saya cabut dari pesantren, mendingan di luar cari pekerjaan lain. Ya nggak? Mendingan jadi pedagang. Ya. Mikirnya gitu. Nah, supaya para guru-guru yang juga butuh uang ini, mereka betah di pesantren, maka dinaikkanlah gaji mereka. Masalahnya dinaikkan gaji mereka itu bukan dari uang anak. Dari uang siapa? Orang tua SPP. Dan uang-uang apa? Pembangunan, uang apa namanya? Bukan pembangunan, uang-uang sih. Daftar, apa namanya, daftar ulang dan semisalnya itu. Makanya kadang-kadang daftar ulang atau daftar masuk atau gimana itu lumayan itu. Bikin ngelus dada orang. Iya, bikin istighfar kadang-kadang. Tapi memang itu penggunaannya di antara lokasi untuk itu. Ya, begitu di antara alasannya. Ya, jadi kita nggak bisa mengkiaskan guru-guru harus ikhlas karena ngajar agama. Ente ngomong enak. Coba ente datang ke pesantren sehari aja. Ya, didik tuh anak. Karena harus bangun dari awal subuh. Ini guru-guru dalam pesantren, internal pesantren ya. Dari subuh. Dan anda lulusan pesantren anda tahu ustadz-ustadz anda gimana kehidupan mereka. Sebelum subuh itu bangunin, dan kalau misalnya ada program mungkin tahajud untuk malam, tahajud masing-masing di rumah, dibangunin santri-santrinya, silakan tahajud masing-masing di kamar. Itu butuh apa? Butuh mata yang betul-betul sabar kan. Antum misalnya antum buka kamar santri. Kalau dulu kita di Al-Irsyad itu, ini pertanyaannya enggak nyambung sebenarnya, tapi enggak apa-apa, keluarin aja. Di pesantren itu ya dingin kita, dingin, kaki Gunung Merbabu. Satu kamar 6 orang. Ya. Ada kamar mandinya, ada ranjang, kasur, enggak perlu AC karena udah dingin gitu kan. Nah, yang namanya itu kamar ditutup semua dari jendela dan ventilasi, pintu ditutup semua. Kita tidur di situ. Otomatis gimana? Hah? Apa nafasnya? Kadang-kadang di beberapa kamar itu enggak tahu mungkin yang tidur saking seriusnya tidur, itu sampai kaca itu udah berkabut. Ya. Nah, itu yang bangunin siapa? Musyrif, ustaz dan juga anak buahnya. Masuk kamar itu campuran bau bakwan, bau telur. Ya. Belum yang kalau tidur kentut mulu itu, masuk semua itu. Itu emang dikira enak kerja kayak gitu. Ya ibadah lillahi taala, ibtigha mardhatillah wa tathbita min anfusihim. Iya. Buka us. Ada dulu jamiah thalabah itu, OSIS kita itu dulu ada hafizahullah Pak Rusman. Dipanggil Pak Rusman karena sudah tua, tapi santri. Sampai beliau pakai kacamata. Beliau buka kamar langsung enggak bisa ngelihat. Berkabut langsung ini saking apa? Ya gitu keadaannya udaranya. Itu subuh-subuh dari subuhin gitu. Ada enggak orang kerja subuh-subuh kayak gitu? Mau enggak antum kerja subuh-subuh kayak gitu? Ah. Bilang, jangankan subuh. Salat aja kadang-kadang lewat kalau kita kerjain saking capeknya. Ini yang seperti ini. Itu baru subuh. Nanti habis subuh belum metode tahfidz, tahsin. Diajarin halaqah. Dikira enak. Enak insyaallah kalau nyari pahala. Ya. Satu-satu tuh dihadepin, kadang-kadang santri udah kayak gini-gini, kadang-kadang gurunya kayak gini-gini. Iya, betul itu. Betul. Ger-ger kita kadang-kadang. Emang kita ejek. Tapi sekarang pas sudah gede kita sadar, ya Allah, astagfirullah, dulu kita ejek guru-guru kayak gini-gini tuh. Tuh lihat tuh. Kita ikutin gerakannya gitu. Kayak itu santri-santri ya. Iya. Kayak gitu, itu pagi. Jadi enggak ada tidur pagi dulu mana itu. Tidur apa habis itu bang apa mandi makan jam 7 apa belajar atau jam 7.30 ngajar, dan ngajar pesantren itu Ifwan, enggak kayak ngajar kajian tematik atau apa cuman sejam setengah udah selesai, ini enggak udah selesai keluar enak udah selesai, enggak. Biasanya 4 sesi atau 5 sesi full ngajar, seistirahat cuman 20 menit misalnya sampai zuhur, habis zuhur biasanya ada lagi habis itu makan malam istirahat siang. Sore ada lagi mungkin ekstrakurikuler, pelajaran atau guru olahraga atau gimana. Malam ada lagi tahfidz dan seterusnya. Gitu kerjanya kayak gitu. Kalau dikiaskan dengan gaji UMR, enggak boleh gaji UMR itu sama dengan mereka ini. Lebih-lebih guru lebih capek. Ini dibandingkan antum duduk doang. Guru capek, ngajar kayak ini tuh enggak ini karena pikiran, hati juga itu anak yang bandel nih masyaallah. Belum musyrifnya ikhwan. Musyrif itu berarti yang mengelola blok asrama atau wali kelas. Orang tua zaman sekarang itu wah suka WhatsAppin gurunya. Gimana keadaan anakku? Ananda fulan ditanya. Wah, beliau lagi sakit, Bu. Oh, kenapa sakit? Coba saya mau ngomong sama dia. Wah. Ustaz gimana sih? Ustaz harus peduli dong sama santrinya. Masa dulu. Iya. Dan kalau misalnya marah ini gurunya emosi, masalah lagi nanti. Dilaporin ke mudirnya, itu Ustaz Fulan marah-marah sama saya, gimana itu? Repot lagi, dipecat, dikeluarin dari pesantren. Kalau sadis mudirnya. Itu romantika kehidupan pesantren seperti itu. Ya. Tapi enggak ada nyambung yang pertanyaan tadi, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah riya bisa menjerumuskan ke syirik? Riya itu adalah syirik kecil. Apakah seseorang yang bangga dengan manhaj dan akidah termasuk riya? Kalau dia ada kesombongan dan dia sekedar berbangga, iya, masuk riya. Ya. Misal Ustaz, enak aja saya ini, misal Ustaz. Seseorang mengharuskan calon suami harus berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Oh, ini ngawur. Mengharuskan calon suami harus berakidah Asy'ariyah. Silakan, silakan. Itu masing-masing. Cuman ngawur aja gitu. Ya, silakan. Ya. Kalau mengharuskan calon suami itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah, ya itu bagus. Tapi kalau harus berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, enggak bagus. Ya. Dua, bagaimana menangkal riya atau sum'ah di zaman now yang serba bebas men-share kegiatan di medsos. Menangkalnya adalah tidak men-share kegiatan di medsos, saya itu. Tiga, apakah dosa pelakunya kekal di dalam neraka? Dosa pelaku riya tidak kekal di dalam neraka. Ya, dia termasuk kesyirikan kecil, tidak kekal di neraka insyaallah ta'ala. Untuk yang kedua tadi, menangkal riya atau sum'ah di zaman sekarang yang serba bebas men-share kegiatan di medsos, ya, menangkalnya dengan tidak sering-sering mengakukan, menceritakan tentang aku di media sosial, kecuali satu, bisa menginspirasi orang, dan dua, tidak menimbulkan kericuhan atau keributan, terutama di rumah tangga orang, ya, gitu. Mbak-mbak, jangan ngobrol, ibu-ibu jangan ngobrol. Nanti ya, kalau udah selesai, ibu-ibu ngobrol dengan beragam bahasa, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menanamkan tauhid ke anak SMA yang sangat menggandrungi musik? Ajak dia ke kajian-kajian. Ya, coba ajak dulu ke kajian-kajian. Kajian yang ringan, insyaallah ya. Kemudian pertemankan dia dengan teman-teman yang insyaallah mengenal pengajian. Ini bukan masalah mengandungi musik atau enggak, yang penting menanamkan tauhid gitu aja kan. Ya, ajarkan mereka, ajak mereka ke kajian-kajian. Ya, atau minta antarkan. Antarkan ibu dong. Ini yang nanya ibu-ibu mungkin. Antarkan ibu yuk ke kajian itu. Ya, ya udah anterin. Kemudian ajak masuk juga. Oh ya, adalah trik-triknya, mungkin ini lebih tahu daripada anak. Bagaimana cara meluruskan kesalahan di tengah masyarakat? Contoh, wanita haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ini masalah khilafiyah. Masalah wanita haid boleh atau tidak membaca Quran, ini masalah khilafiyah. Ya, jadi kalau dilurusin, ya sebagian ulama berpendapat memang enggak boleh. Ya. Jadi ini masalah, kita harus tahu ini khilafiyah dulu gitu loh. Jadi sebelum kita mengingkari, kita tahu ini khilafiyah sehingga kita ketika kita menasihati orang dan hujjah, kita lapang dada gitu, jangan terlalu maksa ya. Apakah yang seperti ini langsung kita luruskan atau kita tunda dengan mendahulukan hal yang seperti yang penting dulu, seperti misalnya sholat. Semuanya diluruskan, baik sholatnya maupun baca Al-Qur'annya, kasih tahu hukum-hukumnya, ya, tidak satu dan meninggalkan lainnya. Semuanya insya Allah bisa. Taib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saat orang kafir menginfakkan hartanya mendapatkan pahala? Tidak. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Permisalan orang-orang kafir kepada Rabb-nya, amalan-amalan mereka amalun kamatsali ghaith, enggak kamatsali ghaithin ajabul kufar billahi amaluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif, seperti debu-debu kena angin yang di hari yang berangin. Ya, mereka enggak bakal dapat apa-apa dari apa yang mereka usahakan, enggak bakal. Apakah orang kafir kalau zalim mendapat dosa? Dapat lebih. Udah kafir zalim lagi, kita dapat dosa lebih insyaallah. Berlipat mudah-mudahan ya. Udah kafir ngawur zalim lagi. Ya, mukul ustaz lagi, ya kan? Yang seperti ini sangat zalim, dapat dosa lebih-lebih insyaallah. Ya. Tapi orang kafir yang menginfakkan hartanya di jalan apapun, tetap Allah Ta'ala akan berikan balasan, tapi hanya di dunia. Balasan tapi hanya di dunia. Bisa saja balasan orang kafir yang baik akhlaknya itu di kematiannya yang kelihatannya itu tidak sakit-sakit amat. Ya. Kadang-kadang ada orang beriman, bertauhid, muslim. Tapi pas kita lihat kematiannya itu susah banget dia. Mungkin itu hukumannya, tapi mungkin di situ penebusan kesalahannya dia. Dan kemudian ternyata Allah Ta'ala jadikan dia penghuni surga. Kita enggak tahu, makanya kita enggak boleh melihat ada orang tuh dia muslim tapi sakit banget dia itu. Kelihatannya sakit banget pas mau mati itu udah kelihatannya kayak udah wah ini. Wah, ini udah kelihatan dari tanda-tanda raungannya ini, raungan neraka ini. Wah. Ya, kayak gitu. Kita enggak bisa bilang itu. Tapi dia muslim. Siapa tahu itulah Allah Ta'ala penebuskan kesalahan dia di akhir hayatnya itu. Setelah selesai siksa di sakaratul mautnya, Allah hapus semua dosa-dosa. Bisa jadi. Itu gaib bagi kita, tapi mungkin. Dan bisa jadi orang kelihatan tenang, tapi itu karena memang Allah Ta'ala ingin tangguhkan apa azabnya setelah kematian dia. Nah ini kan lebih buruk lagi. Maka oleh karena itu kita gak boleh mengatakan al-sunnah wal-jamaah mengatakan bahwasanya penetapan fulan di surga atau fulan di neraka itu harus berdalil untuk mentayin person, mentayin orang. Bahkan sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahkan sampai kalau misalnya orang tersebut kafir sekalipun di zahirnya kita bilang orang kafir itu mati masuk neraka, tapi untuk dia wallahu alam. Karena khalas untuk urusan gaib sama sekali 0%, kecuali kalaupun ada pengetahuan kita harus dengan ada ya dalil yang sahih. Sudah cukup insyaallah. Cukup insyaallah, jazakumullah khairan jazak. Pekan depan tanggal berapa ikhwan? Tolong dilihat kalender, tanggal berapa pun? Tanggal 4 bukan? Tanggal 4 Anda ada meeting, ha? Tanggal 3 minggu ya. Tanggal 3 Sabtu. Iya. Tanggal 3 insyaallah pekan depan sepertinya Anda ada meeting. Kalau misalnya ternyata Anda bilang libur ya libur. Nanti insyaallah kita umumkan lagi. Kalau tidak ada posternya berarti libur. Kalau ada berarti ada. Kita lihat insyaallah pekan depan. Ya. Dan mungkin pada bulan Maret ini sampai mungkin 2 atau 3 pekan Anda atau 2 mungkin Anda enggak bisa hadir di kajian Sabtu. Ya. Insyaallah taala. Cukup Anda berterima kasih kepada antum semua, teman-teman yang hadir, jazakumullah khairan jazak. Semoga bermanfaat ilmu yang telah antum ambil di sini. Mohon maaf atas kekurangan ana. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.